Saatnya berita siang. Assalamualaikum Sederalun, berita siang edisi hari ini Senin 8 April 2019 dibacakan Ahyar dan Niko Firza. Hari ini Gubernur Nonaktif Aceh Irwandi Yusuf hadapi sidang vonis. Bendera bulan bintang warnai kampanye akbar Partai Aceh. Menkominfo ungkap jumlah kabar hoax meningkat 18 kali lipat. Dengarkan juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim News Rambi FM. Berita siang ini juga bisa Anda dengarkan di Radio Loser 94,6 FM Aceh Tenggara, Radio City 94,4 FM Lhokseumawe, dan Radio Amanda 104 FM Takengon. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Sherelon Gubernur Nonaktif Aceh Irwandi Yusuf menjalani sidang putusan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Senin ini. Irwandi menghadapi vonis untuk dakwaan menerima suap dan gratifikasi. Kompas.com melansir. Sebelumnya, Irwandi Yusuf dituntut 10 tahun penjara dan dituntut membayar denda Rp500 juta subsidiar 6 bulan kurungan. Jaksa juga menuntut pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 5 tahun setelah selesai menjalani pidana penjara. Menurut jaksa, Irwandi Yusuf terbukti menerima suap Rp1,050 miliar dari Bupati Bener Meriah Ahmadi. Suap tersebut diberikan melalui staf dan orang kepercayaan Irwandi, yakni Hendri Yuzal dan Teuku Saiful Bahri. Menurut jaksa, uang tersebut diduga diberikan agar Irwandi mengarahkan Unit Layanan Pengadaan atau ULP Pemerintah Provinsi Aceh memberikan persetujuan terkait usulan proyek Bupati Bener Meriah Ahmadi. Adapun proyek tersebut menggunakan anggaran bersumber dari Dana Otonomi Khusus Aceh tahun 2018. Selain itu, Irwandi juga dinilai terbukti menerima gratifikasi sebesar Rp8,7 miliar. Sherelon, kampanye akbar Partai Aceh di lapangan Hirak, Kota Lhokseumawe, minggu sore kemarin diwarnai dengan adanya bendera bulan bintang. Bendera itu dibawa oleh massa pendukung partai tersebut, bahkan sempat dikibarkan di salah satu tiang yang berada di lokasi kampanye. Tak lama kemudian bendera berukuran besar tersebut diturunkan. Kompas.com melansir. Sekretaris Komite Pemenangan Partai Aceh Lhokseumawe, Halim AB, menyebutkan pengibaran bendera bulan bintang itu keinginan masyarakat. Menurutnya, masyarakat Aceh sangat menginginkan bendera bulan bintang itu berkibar di Aceh. Dia bahkan menyebutkan tidak mengetahui dari mana masyarakat mendapatkan bendera tersebut. Dia berharap pemerintah pusat segera merealisasikan pengibaran bendera bulan bintang di Aceh. Apalagi peraturan daerah tentang bendera, lambang, dan himne Aceh telah disahkan oleh DPR Aceh beberapa tahun lalu. Kepala Bagian Operasi Polres Lhokseumawe, Kompol Adi Sofian mengatakan, pihaknya meminta agar bendera itu diturunkan dan jangan pernah dinaikkan kembali. Adi menghimbau kepada pihak Partai Aceh yang menggelar kampanye jangan pernah menaikkan bendera bulan bintang. Di lokasi terlihat beberapa lembar bendera bulan bintang juga dibawa massa. Sebagian massa bahkan berfoto dengan latar bendera tersebut. Pemerintah Indonesia hingga kini belum menentukan sikap akan pengesahan peraturan daerah tentang lagu, bendera, dan himne Aceh tersebut. Sedelun, kabar bohong atau hoax tumbuh super pesat dalam 7 bulan belakangan. Menteri Komunikasi dan Informatika RI, Rudi Antara, mengungkapkan jumlah kabar bohong menembus 18 kali lipat sejak Agustus 2018. Pertumbuhan hoax utamanya menyebar di media sosial. Kompas.com melansir. Rudi Antara mengatakan kabar bohong terbanyak mengangkat isu seputar politik, pemilihan umum 2019 hingga pencalonan presiden dan wakil presiden. Tidak sekadar mengumbar kabar bohong, tetapi juga menebar fitnah, bahkan mengadu domba. Dua pasangan capres-cawapres yang sedang bertarung sekarang juga tidak sepi dari serangan hoax. Kedua kubu pernah diterpa hoax itu, baik menyerang kubu pasangan 01 maupun 02. Kominfo berperan untuk terus membendung dan menahan tumbuhnya berita bohong itu. Kominfo bekerja sama dengan kepolisian untuk terus memberangus para penyebar hoax. Kominfo terus melakukan langkah mengidentifikasi banyaknya kabar bohong yang terus beredar. Mereka kemudian memverifikasi dan memvalidasi kabar bohong tersebut. Kominfo mencatat hoax tumbuh cepat. Kabar bohong terus membuncah menjadi 453 di Maret 2019 atau naik 18 kali lipat dibanding pertengahan 2018. Menurut Rudiantara, hoax sudah merusak suasana pesta demokrasi di pemilu kali ini. Semua pihak diminta harus ikut bertanggung jawab untuk menanggulanginya. Syirulun, polisi memburu pelaku penggeroyokan anggota Korem 072 Pamungkas, Serka Setio Budi Haryanto, saat kericuhan terjadi di Jalan Wates, Sontolo, Kabupaten Kolo Progo, Yogyakarta. Pengeroyok diduga oknum dari konvoi massa sepulang menghadiri acara kampanye Pilpres 2019 pro Jokowi di alun-alun Wates. Detiknews.com melansir, Kapolres Kulon Progo, AKBP Anggara Nasution mengaku korban telah membuat laporan polisi. Anggotanya pun telah melakukan olah TKP dan pemeriksaan saksi-saksi. Anggara menyampaikan pelaku diduga merupakan oknum kelompok massa yang konvoi sepulang dari kampanye pro Jokowi. Sebelumnya, Kepala Penerangan Korem 072 Pamungkas Mayor Mespan membenarkan peristiwa tersebut. Kejadiannya berlangsung saat massa yang menghadiri kampanye terbuka Pilpres 2019 kubu 01 di alun-alun Wates pulang melewati Jalan Wates. Mespan menjelaskan Budi dikeroyok oleh massa saat berada di dekat rumahnya. Kala itu Budi sedang tidak bertugas. Namun Budi turut menjadi sasaran amukan massa hingga harus dilarikan ke rumah sakit terdekat. Akibat pengeroyokan tersebut, Budi mengalami luka-luka cukup serius di bagian kepala dan lengan. Bahkan Budi harus menerima jahitan dari tim medis. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Syirulun, banjir di Kabupaten Bandung meluas. Tercatat per Senin ini ada 7 kecamatan yang terendam banjir. Menurut Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Bandung, hujan dengan intensitas tinggi yang mengguyur kota Bandung dan Kabupaten Bandung menyebabkan sungai Cikapundung dan sungai Citarum meluap. Luapan debit air di kedua sungai itulah yang kemudian merendam sejumlah wilayah di Kabupaten Bandung. Kompas.com melansir, Kepala Bidang Kedaruratan Logistik BPBD Kabupaten Bandung Sudrajat mengatakan ada 7 kecamatan yang terendam banjir tersebut, yakni kecamatan Bale Endah, Dayeh Kolot, Bojong Soang, Banjaran, Rancaike, Cilenyi, dan Ciparai. Adapun ketinggian air bervariasi mulai dari 10 cm hingga 250 cm. Beberapa daerah yang tercatat memiliki ketinggian banjir di atas 200 cm terdiri dari RW 04, RW 14 Bojong Asih, Desa Dayeh Kolot, Kecamatan Dayeh Kolot, RW 14 Babakan Lewi Bandung, Desa Citerup, Kecamatan Dayeh Kolot, dan Kampung Muara RW 7, Kampung Cigosol, RW 9, Kampung Ciputat, RW 13, Kelurahan Andir, Kecamatan Balendah. Beberapa jalur utama lumpuh karena terendam air seperti Jalan Sapan menuju Gede Bage yang memiliki ketinggian air mencapai 60 cm. Sementara di Kecamatan Cilenyi, tepatnya di Kampung Cacawai, RW 01, Desa Cilenyi Wetan, Sungai Cikeruh meluap dan hampir menjebol tanggul di wilayah tersebut. Akibatnya banjir tersebut merendam sekitar 16.443 kepala keluarga atau 44.973 jiwa. Syirulun, Pakistan melalui Menteri Luar Negeri Shah Mahmud Qureshi menuduh India tengah mempersiapkan serangan militer pada pertengahan April ini. Kompas.com melansir, relasi antara dua negara tetangga di Asia Selatan itu memburuk sejak serangan bom bunuh diri di kawasan Kashmir pada Februari lalu. Serangan yang menewaskan 40 anggota paramiliter India itu diklaim oleh kelompok Jais-e-Mohammed yang berbasis di Pakistan. Pakistan telah membantah serangan itu dengan Perdana Menteri Imran Khan, dengan Perdana Menteri Imran Khan menawarkan investigasi jika India bisa memberikan bukti valid. Kepada awak media di kota Multan, Qureshi mengatakan pemerintah sudah mendapat info intelijen agresi militer India ke Pakistan bakal terjadi antara 16 atau 20 April. Para duta besar dari anggota Dewan Keamanan PBB di Islamabad sudah mendapat pemberitahuan 2 hari sebelumnya. Reuters memberitakan, Qureshi tidak memberikan bukti apa yang diperoleh Pakistan atau bagaimana dia bisa spesifik mengenai tanggal serangan yang akan dilakukan India. Dia hanya menjelaskan sudah berkoordinasi dengan Imran Khan, di mana sang Perdana Menteri setuju jika informasi itu dibagikan kepada publik. Qureshi menyatakan agresi militer India yang sudah tersusun rapi itu bertujuan untuk meningkatkan tekanan diplomatik kepada Pakistan. Sherlon, Amerika Serikat menyampaikan keprihatinan atas peningkatan ketegangan yang terjadi di Tripoli, Libya, menyusul serangan oleh pasukan tentara nasional Libya, LNA, di bawah komando Khalifa Haftar. Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo juga mendesak dihentikannya operasi militer terhadap ibu kota Libya yang dikhawatirkan bakal mengancam warga sipil. Kompas.com melansir, ketegangan yang terjadi di Libya terjadi akibat persaingan sengit antara otoritas pemerintah perjanjian nasional yang berbasis di Tripoli dan didukung dunia internasional dengan LNA yang datang dari wilayah timur negara itu. Pertempuran sengit telah terjadi di selatan Tripoli pada minggu kemarin, 3 hari setelah pasukan yang setia pada Haftar melancarkan serangan untuk merebut ibu kota. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Mike Pompeo menekankan bahwa tidak ada solusi militer untuk konflik di Libya dan mendesak semua pihak yang berseteru untuk segera menurunkan ketegangan. Menurutnya, operasi militer sepihak melawan Tripoli hanya akan membahayakan warga sipil dan mencederai prospek masa depan yang lebih baik bagi seluruh warga Libya. Ia menyatakan Amerika Serikat akan terus menekan para pemimpin Libya bersama dengan mitra internasional untuk kembali pada negosiasi politik yang dimediasi oleh perwakilan khusus Sekretaris Jenderal PBB, Ghassan Salame. Solusi politik adalah satu-satunya cara untuk menyatukan negara dan menyediakan rencana keamanan, stabilitas, dan kemakmuran bagi seluruh warga Libya. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita siang, edisi Senin 8 April 2019. Berita sore Serambi FM hadir kembali pada pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Berita siang ini juga bisa Anda dengarkan kembali melalui situs kami www.serambifm.com. Follow juga Twitter kami @serambifm. Syederalun, wassalam.